Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan. Masih pada pembahasan ayat ke-33 sampai ayat ke-40 dari surat Al-Qamar. Dan sekarang kita masuk pada ucapan Al-Mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Fakadzabuhu wastamarru ala syirkihim waqabaihihim. Maka kaum Lut, mereka mendustakan Nabi mereka Lut alaihissalam. Wastamarru ala syirkihim, dan terus-menerus mereka berada pada perbuatan syirik mereka. Waqabaihihim, dan perbuatan-perbuatan jelek mereka, yaitu perbuatan mendatangi lelaki, mendatangi lelaki. Hatta innal malaikata alladzina ja'u, sampai-sampai malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam, bisurati adyafin, dengan bentuk manusia yang bertamu. Para malaikat berubah wujud menjadi manusia, tentunya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi Jibril alaihissalam ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dengan surah Bashar, ya, mengenakan pakaian yang sangat putih, ya, kemudian rambut yang sangat hitam, ya, penampilan yang indah, yang rapi. Demikian pula ini, para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam dengan surah Bashar. Hina sam'a bihim kaum Lutin ja'uhum musri'in, ketika kaum Lut mendengarkan kedatangan mereka kepada Lut alaihissalam, ya, ada kaum lelaki yang baru, tamu baru, ya, dengan wujuh jamilah, dengan wajah yang tampan, dengan wajah yang sangat bagus. Ja'uhum musri'in, mereka mendatangi tamu tersebut musri'in, bergegas, ya, dipenuhi dengan syahwat. Lelaki mendatangi lelaki, menginginkan lelaki. Iya dan billah. Yuriduna iqa'al fahishah fihim, mereka berkehendak untuk melakukan fahishah kepada tamu-tamu tersebut, ya, memandangnya, memegangnya, melakukannya. La'anahumullah wa qabbahahum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Wa qabbahahum, dan menjelekan kondisi mereka dunia dan di akhirat. Wa rawaduhu anhum, dan mereka membujuk, ya, meminta kepada Nabi Lut alaihi salam untuk melepaskan tamu-tamu tersebut, memberikan kepada kaum Lut, ya, untuk mereka bisa yatamakkan, mereka bisa berkuasa, mereka bisa berbuat sesuai dengan hawa nafsu mereka dan syahwat mereka. Fa amara Allah Jibril alaihissalam, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam. Fa tamasa a'yunahum bi janahihi, lalu dia Jibril alaihissalam menghapuskan mata-mata mereka, artinya menjadikan pandangan-pandangan mereka buta. Bijanahihi, dengan sayap Jibril alaihissalam dipukulkan sayapnya kepada wajah-wajah mereka, kemudian mata-mata mereka menjadi buta, tidak bisa melihat, tidak bisa memandang, ya, sekitar mereka, tidak bisa melihat nam arah syahwat mereka. وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته dan Nabi mereka memberikan peringatan kepada mereka akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian tetap dalam keadaan kufur, jika kalian tetap dalam keadaan syirik, jika kalian terus menerus melakukan perbuatan homoseksual, perbuatan fahishah yang sangat menjijikkan. Fatamaraw bin nudhur. Apa yang mereka lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fatamaraw bin nudhur. Mereka berdebat. Mereka tidak mengindahkan ajakan Nabi Lut AS. Mereka yastabi'idun, menganggap bahwa hal itu mustahil. Mereka tetap merasa aman dengan perbuatan dosa-dosa mereka. Walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqir. Lalu datanglah azab yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, azab yang pasti tidak bisa tertolak. Nah, pada waktu pagi hari di mana mereka pada detik itu menyongsong ya kegiatan-kegiatan yang cerah yang mereka anggap itu sebagai kebaikan bagi mereka, seperti biasa kebiasaan-kebiasaan mereka beraktivitas normal yang mencari maisha dan seterusnya. Nah, tetapi disitulah detik kehancuran mereka. Qallaballahu alaihim diyarahum. Allah subhanahu wa ta'ala membalik perkampungan mereka. Waja'ala asfalaha a'laha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkampungan mereka, negeri mereka, bagian bawahnya menjadi bagian atas dibalik. Nah, luar biasa. Begitu sangat mudah ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membinasakan hamba-hambanya baghtatan secara tiba-tiba ya, daf'atan wahidah, satu kali turun azab, mereka semuanya binasa, tidak ada yang tersisakan. Dan disebutkan, ada yang menyebutkan bahwa negeri kaum Lut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iqtala'a bumi itu, bagian bumi mereka dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diangkat pada posisi yang sangat tinggi, sehingga ahlus sama, penduduk langit, mendengarkan suara anjing-anjing mereka, suara ayam mereka. Kemudian disitulah dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu negeri mereka dihempaskan ke daratan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُتْبِعُهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِنْجِيرٍ مَنْبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan, mengiringi ya, yani melanjutkan dengan hukuman berikutnya, تُتْبِعُهُمْ, diikuti dengan hijarah, dengan batu dari sijilin manbud ya, sijilin manbud yakni dari tin mutahajjirin, dari tanah yang membatu ya, dari tanah yang membatu. Jadi bukan tanah yang istilahnya lunak ya, tapi benar-benar keras seperti batu, sampai digambarkan bahwa batu ini adalah hijaratun nar ya, panas ya, syadidatul hararah, sangat panas. Nah, kemudian tidak ada bagian yang dilewati oleh batu ini kecuali dia akan hancur, baik itu tulang maupun daging, tidak ada yang tersisa. Nah, benar-benar azab yang mengerikan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Lut atas perbuatan fahishah mereka. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Di mana batu-batu tersebut musawwamatan, telah diberi nama dengan perbedaan tafsir ya, namun yang dekat bahwa batu tersebut telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, batu yang ini akan mengenai fulan bin fulan, batu yang ini pasti akan mengenai fulan bin fulan, batu yang ini akan mengenai fulan bin fulan. Tidak ada yang meleset satupun. Telah ditentukan namanya. Batu ini jatahnya siapa? Batu ini akan menghukum siapa? Akan menghancurkan siapa? Nah, ini hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. wa najallahu Lutan wa ahlahu minal karbil azim, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Lut wa ahlahu dan juga keluarganya ibnatayh dua putrinya minal karbil azim dari musibah yang sangat besar tersebut, musibah yang sangat mengerikan. Bumi ketika ditimpa dengan gempa sekian Richter saja sudah bergoyang, orang sudah panik. Bagaimana ini dengan kondisi bumi yang diangkat, benar-benar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalik, ja'ala asfala safilaha yang dijadikan bagian bawahnya menjadi bagian atas, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaan minal karbil azim dari musibah yang besar, jazaan lahum ala syukrihim li rabbihim sebagai balasan yang baik ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Lut alaihissalam bersama keluarganya, ala syukrihim li rabbihim atas rasa syukur mereka kepada Rabb mereka, wa ibadatahu wahdahu la syarikalah, dan atas ibadah-ibadah Nabi Lut alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala la syarikalah, dan beliau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik. Dan disebutkan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala bahwa asar dari penghancuran ya negeri Lut ini masih baki ya. Ya masih baki, masih ada bekasnya. Dan beliau mengatakan bahwa letaknya adalah ataukah tempatnya bernama Buhayratu Lut. Ya Buhayratu Lut. Ya. Atau dikenal dengan Bahru Lut ataukah Bahrul Mayyit. Ya. Dan secara letak kalau dilihat letaknya itu antara ya Israel dengan Yordania. Ya. Beliau mengatakan itu laut yang kecil, Buhayrah. Buhayrah, jadi bukan laut yang besar. Dan seukuran kalau misalkan kita perhatikan, seukuran dengan sebuah tempat yang ditinggali manusia. Ukuran yang normal. Dan kondisi dari Buhayratu Lut yang disebutkan yang namanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari keterangan yang ada, bahwa Buhayratu Lut ini tidak ada kehidupan sama sekali padanya saat ini. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara athar umat terdahulu yang masih ada adalah Madain Shalih. Ya, Madain Shalih tempat perkampungan kaum Shalih. Dan juga yang masih ada atharnya adalah tempat dari kaum Lut. Namanya adalah Buhayratu Lut. Baik. Tidak ada kehidupan sama sekali padanya. Tidak ada ikan sama sekali. Tidak ada binatang-binatang pada laut tersebut. Kosong, tidak ada. Normalnya kalau misalkan ada air dengan luas seperti itu, ada kehidupan padanya. Ada ikan, ya, mungkin yang semisalnya. Sama sekali tidak ada. Tidak mampu ikan untuk hidup di sana. Ya, dengan kondisi yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan ini adalah sebagai ayat ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muslim, seorang hamba yang beriman mengambil ibrah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghukum hamba-hambanya yang berdosa, ajilah yang disegerakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat kelak pada hari kiamat. Fa insyaallah untuk pertemuan berikutnya akan kita lengkapi dengan keterangan lebih lanjut terkait dengan masalah ini. Ini perkara-perkara yang butuh kita perhatikan ya, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang semisal dengan kaum Lut yang telah kita isyaratkan, yang telah disebutkan oleh ya sebagian salaf bahwa Lutiyun 6 salas, bahwa perbuatan kaum Lut itu ada tiga. Nam qaumun yang turun, ada kaum yang sebatas melihat, wa qaumun yusafihun, ada kaum yang memegang. Nam lelaki memegang lelaki dengan syahwat. Nam kemudian yang ketiga adalah kaum yang mereka benar-benar berbuat fahisyah, lelaki mendatangi lelaki. Iyadan billah. Kita cukupkan. Namu akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.